jadi candu siang malam. Yeah, kau cantik abis bikin pusing jadi something. Yeah, kau buat nyali makin tipis sampai habis. Yeah, kau bikin basah saat kering berat kamu. Kau cantik abis bikin pusing jadi something. Yeah, kau bikin basah saat kering hati ini. Yeah, Kamu abis.